yakapan malam terhimpun secalit duka. Kasih yang ku cari itu belum ku temui. Oh, di manakah tersembunyi? Ingin ku gapai pelangi menjadi selendang sakti untuk ku kalungkan cinta di bersama.